sayang padaku. Tapi apa buktinya kau pergi dariku? Berpergilah semaumu. Tiada gunanya kau merayu diriku. Jangan kau coba-coba mendekati lagi. Tak mau, oh tak mau. Biarkan saja diriku sendiri. Lupakan saja semua kenangan. Semua. Tiada gunanya kau merayu diriku. Jangan kau coba-coba mendekati lagi. Ku tak mau, ku tak mau. Biarkan saja diriku sendiri. Oh, lupakan saja semua kenangan. Semua. Tiada gunanya kau merayu diriku. Jangan kau coba-coba mendekati lagi. Ku tak mau, oh tak mau.